rasa. Tiada kata, tiada sapa, hampa menjelma. Ada yang telah hilang antara kita. Segala rasa yang pernah ada, segenap asa, sebaris doa, mohon padanya hadirkan lagi getar jemari tebaran hati. Ada yang telah hilang antara kita. Segala rasa yang pernah ada, di mana kasih yang dulu pernah ada, di mana lagi masa itu. Tiada kata, tiada sapa, hampa menjelma. Ada yang telah hilang antara kita. Segala rasa yang pernah ada, di mana kasih yang dulu pernah ada, di mana lagi masa itu.